الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسده كل طريق يرشد إلى الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسده كل طريق يرشد إلى الشرك. شرح يا الجناب والجانب والمراد حمايته حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك أو أسبابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شرح قول ابن كثير: يقول تعالى قول ابن كثير يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وصدقه وأمانته وذكر الحديث. فقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طريق عنه أنه قال: وعزت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. وقوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بينته لكم. نعم، بارك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Bab 21, bab yang baru. Bab majaa fi himayatil mustofa. Mustofa nabi kita. Himayah itu penjagaan. Bab tentang penjagaan Al-Mustafa yaitu Rasulullah SAW, janabat tauhid, yaitu aspek-aspek atau sisi-sisi tauhid, wasaddihi, dan bagaimana ya beliau menutup ulla tariqin, segala jalan, yusilu ila syirki, yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Tabarakallahu fikum. Lihat di situ janabah, babu majaa fi himayatil mustafa janabah. Janabah maknanya wa wal murad al janib, yaitu sisi. Wal muradu himayatu, wal muradu himayatuhu amma yuqarribu minhu. Maka yang dimaksud di sini adalah penjagaan beliau, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langkah proteksi Nabi dari segala hal yang bisa mendekatkan kepadanya, kepada kesyirikan, auyu khalituhu, atau yang ya apa namanya menodainya, minasyirki ya, berupa kesyirikan, wa asbabihi, maupun sebab-sebab kesyirikan ya. Jadi di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya berbicara tentang segala hal-hal yang berpotensi bisa menyebabkan kesyirikan. Nah, maka ini sudah di ya, ditutup jalannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif wa qauluhu ta'ala wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ya. Firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul. Rasul ini maknanya kalau disebut rasul itu isim maf'ul, maknanya mursal dari arsala yursilu, irsalan. Rasul maknanya mursal, yang diutus dari Allah, yaitu laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian rasul, itu Nabi kita Muhammad SAW, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Khitabnya ini untuk orang-orang Arab, dari kalian, dari jenis kalian wahai orang-orang Arab ya, berbicara dengan bahasa Arab yang kalian ketahui nasabnya, kemuliaannya, amanahnya. Azizun 'alaihi ma anittum, azizun, azizun itu syadidun, sangat berat bagi beliau, bagi rasul tersebut ya, ma anittum, ma anittum ma yasukku 'alaikum, apa-apa yang memberatkan kalian ya. Kata Ibnu Katsir di syarahnya di sini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, bin Hasan ya. Ada terusannya, lanjutannya ya? Enggak. Bil mu'minina raufur rahim. Enggak ada ya. Iya. Iya, lanjutannya ada gitu. Tapi kalau di kitab ini enggak ada. Ya. Baik. Bil mu'minina, terhadap kaum mukminin rasul tersebut dia rauf ya, berlaku raufah. Ya. Banyak memberikan kasih sayang, rahim, kasir rahmah. Baik. Qala Ibnu Katsir syarah, qala Ibnu Katsir yaqulu ta'ala mumtannan 'alal mu'minina bima arsala ilaihim rasulan min anfusihim ay min jinsihim. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, telah Allah Ta'ala mumtannan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa ia telah memberikan karunia, anugerah kepada kaum mukminin bima arsala ilaihim rasulan. Ya. Dengan mengutus kepada mereka seorang rasul min jins min anfusih, dari diri mereka sendiri, itu min jinsihim wa alalubatihim, dari jenis mereka dan dari pakai bahasa mereka. Kama qala Ibrahimu alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salam, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. وقال تعالى ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Sungguh telah Allah memberikan karunia kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus seorang rasul dari diri mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri. Nah, wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay minkum, telah datang rasul dari diri kalian, dari diri kalian, dari kalian. Kama qala Ja'far ibn Abi Thalib lin Najasyi, sebagaimana dikatakan oleh Ja'far ibn Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi, Raja Najasyi ya, ketika hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia yang dipimpin di situ negerinya oleh Raja Habasyi. Ya, ditanya, kenapa kalian datang ke sini? Minta suaka perlindungan, kenapa ada? Ya. Kemudian kata Ja'far, ya, Ja'far mengatakan kunna qauman ya ahla jahiliyatin. Kami ini orang jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kul maitah, kita nyembah berhala, kita makan bangke. Wa na'til fawahisha, kita juga mengerjakan perbuatan-perbuatan keji. Wa naqta'ul arham, kita juga memutus silaturahmi. Ya. Wa nusiul jiwar, kita berbuat buruk kepada tetangga. Ya'kulu min ya'kul qawi minna adzaif, yang kuat ya memakan yang lemah di antara kita. Ya. Yang lemah semakin lemah, yang kuat semakin kuat. Wa kunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, kita terus demikian sampai Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Na'rifu nasabahu wa sidquhu wa amanatahu wa afafahu, yang kita sudah kenal rasul tersebut, nasabnya, kejujurannya, amanahnya. Faqad ada ilallah, faqad da'a ya fada'ana ilallah linwahidahu wa lina'budah. Kata Ja'far, rasul tersebut mengajak kami kepada Allah agar kami mentauhidkan Allah, ya, agar kami beribadah pada Allah. Nakhla ma kunna nahnu wa na'budu wa aba'una min dunillahi minal hijarati wal afsan. Ya. Dan rasul tersebut, ya, rasul tersebut telah melepaskan, ya, kami telah melepaskan dari peribadatan kami dulu yang disembah oleh nenek-nenek moyang kami, menyembah ya patung, batu, ya, dan seterusnya. Ya. Oh, itu diceritain panjang dalam hadis yang panjang, ya. Ya, sampai saya juga lupa itu apa namanya, saking panjang itu hadisnya. Disebutinlah bagaimana ciri-ciri rasul oleh ya Ja'far kepada Raja Najasyi. Wa Mughirah bin Syu'bah li rasuli Kisra. Dan yang juga disebutkan oleh ya Mughirah bin Syu'bah kepada utusan ya Raja Persia Kisra. Inna Allah ba'atsa fina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sifatahu. Nah ini. Ya. Allah telah mengutus kami seorang rasul yang kita tahu rasul tersebut, kita sudah mengenal nasabnya, sifatnya. Ya. Wa madkhalahu wa makhrajahu. Itu maksudnya apa? Tempat masuk, tempat keluarnya maksudnya. Tindak tanduknya gitu. Semua tindak tanduknya. Wasit kuhuwa amanatahu, kejujurannya, amanahnya. Wadzakarah hadisah, dan beliau menyebutkan hadisnya itu. Ya. Waqala Sufyan ibn Uyainah, kata Sufyan ibn Uyainah, an Ja'far ibn Muhammad, an Abi, dari Ja'far ibn Muhammad, dari bapaknya, fi qawlihi ta'ala, terkait firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, qala lam yusibuhu syai'un min wiladatil jahiliyah. Sungguh telah datang rasul kepada kalian dari diri kalian yang dia tidak mengalami sesuatu dari kelahiran ala jahiliyah. Ya, ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak ya dalam musannafnya Ibnu Jarir ya, At-Tabari di tafsirnya. Ya, barakallahu fikum. Kenapa tidak ala jahiliyah? Karena kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan begini, inni kharajtu min nikahin walam ya akhruj min sifahin. Nah, saya ini keluar dari hasil pernikahan. Jadi bapak ibunya Rasul nikah. Bukan dari tindakan sifah. bukan dari tindakan yang kumpul-kumpul kayak begitu. Baik. Wa qawluhu azizun 'alaihi ma anittum. Azizun tadi apa? Syadidun tadi, sangat berat baginya. Ma anittum ma yashuqqu 'alaikum, apa yang menimpa, sesuatu yang berat menimpa kalian. Ai ya'izzu 'alaihi syai'ul ladzi yu'intu ummatah. Ya. Yaitu terasa berat baginya, bagi Rasul tersebut. Ya. Terasa berat baginya penderitaan yang dialami oleh umatnya. Wasyukku wa yasyukku 'alaiha. Dan ia merasa berat atas penderitaan yang ditimpa umat tadi. Walihada ja'a fil hadis al-marwi min turukin anhu. Oleh karena itu terdapat keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalan dari beliau, annahu qala, bahwa beliau bersabda, bu'istu bil hanifiyati samha, aku diutus oleh Allah dengan membawa hanifiyah, agama tauhid yang samha, yang penuh dengan kemudahan. Ya. Wa fi sahih, dalam kitab as-sahih Sahih Bukhari, beliau bersabda, inna hadad din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Syariatuhu kulluha samhatun sahlatun kamilatun. Syariat beliau, syariat agama beliau semuanya samha, mudah. Ya, lapang ini, mudah. Sahlah, gampang, kamilah, sempurna. Yasiratun ala man yassarahallahu alaihi. Ya, mudah bagi ya, siapa saja yang Allah mudahkan. Akan terasa mudah. Hatta pada perkara yang di mata orang berat, haji akan dimudahkan orang-orang yang haji. Jihad akan dimudahkan orang yang jihad. Puasa akan dimudahkan orang yang berpuasa. Hatta anak kecil aja bisa berpuasa. Ya. Wa qauluhu, ini udah dibaca belum? Udah ya? Ya. Harisun 'alaikum, harisun. Ya, kasirul hifz 'ala naf'ikum wa imanikum wa hudakum. Dia begitu antusias, semangat untuk memberikan manfaat atau hidayah pada kalian. Ai ala hidayatikum, yaitu agar kalian mendapatkan hidayah wa usulin naf'i ad-dunyawi, ya, dan mendapatkan manfaat-manfaat dunia wal ukhrawi ilaikum, dan manfaat akhirat kepada kalian. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, Rasulullah SAW meninggalkan kami, wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah SAW telah meninggalkan kami, telah wafat, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di udara melainkan beliau telah menceritakan pada kami ilmu tentang hal tersebut, ilmu tentang mengepakkan dua sayap, seekor burung dua sayap. Ya. Wa qauluhu, ini udah dibaca? Udah juga paham? Kan? Belum. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Naam, fadhal. Syekh Marwan. Faqtadot hadihil awsaf, fa'il dari iqtadot. Awsafu alladhi wasafallahu biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummatihi anna anzarahum anzarahum wahadzarahum asyirka alladhi huwa a'zamu dhunubi wa bayyana lahum dara'i'ahu al-mawsilata al-mawsilata ilaihi wa abalawa fi nahihim anha wa min dalika ta'zimul kuburi wal-hului wal-hului ma'atub ke ta'zim wal-hului fiha wa salatu indaha wa ilaiha wa nahbu dalika mimma yusiru ila ibadatiha kama kama taqaddama wa kama sayati bi ahadi fi ahadisan mudah al-babi. Qala musyrik rahimallahu taala an abi rayyata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Rawatuhu thiqatun syarhun. Qawluhu la taj'alu buyutakum quburan. Qala Syekhul Islam aina ta la tu'attilu la tu'attiluha minas salati fiha wa du'a'i wal qira'ati fa takunu fi manzilatil quburi wa amara bitahri al ibadata fi buyuti wa naha an tahriha indal quburi aksu ma yaf'aluhu al-musyrikuna minan nasara faman tasabbaha bihim min hadhihi al-ummati wa fi sahihaini an abi bani umara marfu'an ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan fi sahihi muslimin an abi umara marfu'an la taj'alu buyutakum muqab. Itu Ibnu Umar ya? Iya. Kok di saya Abu Hurairah ya? Di footnote ada. Ya. Fa inna syaitana yafirru min baiti alladhi bisam'i yang yasma'u surat al-baqarati taqra'u fihi. Tuqra'u fihi. Kalau di buku saya itu dibenerin, yang benar Abu Hurairah. Ini dari Sahih Muslim, Wattaswib di Sahih Muslim. Karena Ibnu Umar itu dari buku asli dari Fathul Majid ini, itu Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Yang benar dari Abu Hurairah. Ada Abu Hurairah juga. Ini ada taswib. Ada kebetulan. Tai barakallahu fik. Dari mana saya Marwan tadi? Ya. Qauluhu bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya, dan terhadap kaum mukminin dia ra'uf, dia rahim. Ya, dia ra'uf, dia punya sifat ra'fah. Yaitu kasratus syafaqah, banyak memberikan kasih sayang, dan rahim. Ya, kasirur rahmah. Banyak memberikan rahmat. Ya. Kama qala ta'ala waqfit janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya. Yang mana ini? Benar itu. Ya. Kayaknya hadis yang tadi belum saya baca ini. Ma baqiya syai'un min qaribu minal jannah wa wa'idu minal nar illa waqad bayyantuhu lakum. Itu ya? Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan diri ke surga, menjauhkan ya, dari neraka kecuali aku telah jelaskan pada kalian. Iya. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waqfit janahak. Rendahkanlah. Janah itu kan sayap ya, maksudnya rendahkanlah dirimu. limanittaba'aka minal mu'minin, terhadap orang-orang mengikutimu dari kalangan orang beriman. Fa in asauka, jika mereka mendurhakaimu, faqul inni bari'um mimma ta'malu, katakanlah aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Wa tawakkal 'alal aziz al-rahim, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Aziz lagi Maha Rahim. Wa hakadha amara ta'ala fi hadhihi al-ayat al-karimah, demikianlah Allah Ta'ala memerintahkan pada beliau dalam ayat yang mulia ini. Ya. Baik, di antum ada enggak? Fa in tawallau, itu ada? Enggak ada. Enggak. Baik, qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, faqtadat hadhihi al-awsafu, maka sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang Rasulullah SAW di surah Taubah tadi, di ayat tadi yang dibukakan Syekh, allati wasafallahu biha rasulah, yang Allah sifati ya Rasulullah SAW dengan sifat-sifat tersebut, fi haqqi ummatih, berkenan dengan umatnya, an anzarahum, jangan anna, karena anzarahan fi'il, ya itu ya, tentang umatnya bahwa beliau telah memberikan peringatan, wahaddarahum, dan mentahdir mereka, memberikan peringatan kepada mereka minasyirk, ya, asyirka, dari kesyirikan, tentang bahaya syirik, alladhi huwa a'zamu dzunubi, yang syirik adalah sebesar-besar dosa, wabayyana lahum dari ahab dari edara'iyahu, dan beliau telah menjelaskan pada mereka, pada umat, ya, segala macam jalan-jalan, sarana-sarana yang al-musilata ilaih, yang akan menghantarkan pada kesyirikan, wa ablagha fi nahyihim anha, dan beliau pun telah ya, melarang dengan keras, dengan sungguh-sungguh ya, dari jalan-jalan menuju kesyirikan tersebut. Wa min dzalika ta'zimul qubur, di antaranya ialah mengagungkan kuburan, wal ghuluwu fiha, ya, dan berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan keramat. Wassalatu indaha wa ilaiha, salat di sisi kuburan atau menghadap kuburan. Wa nahu dzalika, dan seterusnya, mimma yusiru ila ibadatiha, dari hal-hal yang malah menghantarkan kepada ibadah pada kuburan tadi. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Wa kama sayati fi ahaditsil bab, dan sebagaimana akan datang dalam berbagai hadis di bab ini. Ya. Qala musannif, kemudian musannif berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, maksudnya bi manzilatil qubur, ya, itu seperti kedudukan kuburan, ya, kalian lalaikan dari salat, qiraah, dan zikir, ya, wala taj'alu qabri 'idan, jangan kalian juga jadikan kuburanku sebagai id. Maksudnya apa? La tazuru qabri ala wajhin makhsusin wajtima'in ma'ahudin fi zamanin makhsusin. Itu maksudnya, jangan kalian ziarahi kuburanku ya dalam bentuk spesial lah, waktunya spesial, tempat spesial itu ya, apa namanya, ditentuin gitu. Nah ini id, jadi id itu ya. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah padaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya. Nanti akan ada malaikat yang akan menyampaikan seluruh selawat-selawat kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa rawatuhu siqatun. Para perawinya semuanya siqat. Ya. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, la taj'alu buyutakum quburan. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la tu'attiluha minas salati fiha. Ya, jangan kalian ya ta'til, nafikan, kosongkan rumah-rumah kalian dari salat di situ, salat sunnah. Ya, salat wajib bagi wanita di rumah. Wa du'a'i wal qira'ati fiha, berdoa dan qira'ah di situ. Fatakunu bi manzilatil qubur, itu seperti kedudukannya kuburan. Ya. Nah, itu rumah yang enggak ada ibadah kayak kuburan. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat hal yang ini tanda kesengsaraan. Salah satunya apa? Bait yang dayyid, rumah yang sempit. Bukan sempit secara fisik, namun sempit secara maknawi. Yaitu apa? Untuk sholat sujud aja gak ada tempat di rumah tersebut. Untuk zikir aja gak ada tempat di rumah tersebut. Qiraah aja gak ada tempat di rumah tersebut. Walaupun rumahnya gedong, besar, mewah. Ya, rumah Rasulullah SAW kecil, namun rumah Rasulullah SAW lapang untuk sujud, doa, tilawah. Nah, itu maksudnya. Fatakunu bi manzilatil qubur. Fa amara bi tahri al-ibadata fil buyut. Ya. Maka beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan agar selalu berupaya melakukan ibadah di rumah-rumah. Wa naha an tahriha indal qubur, dan beliau melarang untuk melakukan ibadah-ibadah tadi di kuburan. Aksu ma yaf'aluhu al-musyrikun minan nasara. Ini kebalikan dari yang dilakukan oleh kalangan musyrikin dari kalangan Nasrani. Wa man tashabbaha bihim, dan siapa saja yang serupa dengan mereka min hadzihi ummah, dari umat ini. Ya, yang mereka menjadikan ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan sebagai tempat ibadah. Makanya dilaknat mereka. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka, orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Wa fi sahihain hadis Ibnu Umar marfu'an ijalu fi salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan. Ya, dari Abu Hurairah secara marfu', jadikanlah ya salat kalian itu di rumah kalian, jangan kalian salat-salat sunnah maksudnya. Karena sebaik-baik sholat dikerjakan di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Wala tattakhiduha kuburan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Kalau laki-laki sholat wajibnya ya di masjid. Ya, di rumah itu wanita. Ya, bahkan wanita aja boleh ke masjid kalau terpenuhi beberapa syarat. Tidak ya, membuat fitnah, tidak memakai wangi-wangian, menutup aurat sempurna, dan seterusnya. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah, kalau dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah bukan dari Ibnu Umar. Kalau diantum Ibnu Umar ya? Iya. Nah. Marfu'an la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yasma'u surat al-Baqarah wa tuqra'u fi. Karena setan kabur lari dari sebuah rumah yang dia mendengar surat Al-Baqarah yang dibacakan di situ. Ya, di situ. Nah, padahal dibaca berikutnya. Udah dibaca belum nih? Wa qawlu wa la taj'alu? Belum. Nah, padahal wa qila. Qawlu wa la taj'alu qabri ya'ila. Qala syekhul Islam al-'aynu ismu lima ya'uru min al-jima'i al-'ani 'ala wajhi al-mu'tadi. Ta'rifu imma bi'awdi bi'awdi sunnati bi'awdi sanati aw bi'awdi al-musnu'i aw al-shahdi wa nahwi dhalika. Wa qala ibn al-qayyim al-'aynu ma yu'tadu nadihuhu wa qasbuhu min zamanin wa makanin. Ma'qudu min al-mu'awadati wal-ikhtiyadi. Fa'idha kana isman lil-makani fahuwa al-makanu alladhi yusaru bihi al-ijtima'u. Man yamru lil-ibadati aw li-ghayriha. Kama anna masjidal harama wa mina wa muzdalifata wa arafata wa al-masha'ira ja'alaha Allahu 'aidan min qiyamati wa matabatan. Kama ja'ala ayyam al-'aida ayyam al-'aidi fiha 'aida. Wa kana lil-musyrikina a'yadun zamaniyatun wa makaniyatun. Fa lamma ja'a Allahu bil-islami abtalaha wa 'awaqal khulafa'a minha 'aid al-fitri wa 'aid al-nahri wa ayyam mina. Kama 'awadahum an a'yad al-musyrikina al-makaniyatan. Al-Makaniyati Al-Ka'bati Bukan ada bil Ka'bati, enggak ada baknya. Ka'bati wa Mina wa Muzdalifah kata wa Arafah wa Masyari. Qauluhu wa sallu 'alayya fa inna salatakum tanuri haythu kuntum. Qala Syekhul Islam yushiru bi dzalika ila anna ma yanaruni minkum min as-salati wa salami yahsulu 'ala qurbikum. Ma'a qurbikum min qabli wa bu'dihu. Falakanya tabitum ila biqadrihi aidan illa. Qala Musannifu rahimahullahu ta'ala wan Ali ibn al-Husayni annahu ra'a rajulan yajibu ila turjatin kana inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu biha fa yadhuru. Falahu wa qala ana uhadithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri aidan wa la buyutakum quburan fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum rawahu fil muhtarafi. Syarhun hadha hadithu wa ladhi qablahu jayyidani hasana isnadaini. Amma al-awwalu qarrahu Abu Dawud wa ghayruhu min hadith Abdullah ibn Nafi' as-Sa'idi qala akhbarani Abu Abi Dhahb an Sa'id al-Makhburi Abi Dhibbin bukan Abi Dhabbin Abi Dhibbin al-Sa'id al-Sa'id al-Makhburi al-Abi Hurairata al-Nakabru al-Makabri bukan harakatnya di apa? Enggak, huruf depannya mim apa bukan? Mim. Iya. Muqabri berarti. Al-Muqabri. Nabi Muhammad radhiyallahu anhu. Kalau atau ada juga yang nyebutin Makburi, macam-macam ya. Sa'id bin Sa'id Kaisan Al-Makburi. Sa'id bin Sa'id kunyahnya Abu Sa'id juga. Atau bukan Abu Sa'id, Abu Sa'ad Al-Madani, Sikoh Prawi, terkenal juga. Terus lanjut. Warwatuhu Sikotun Masyahiru. Warwatuhu Sikotun Masyahiru. Terus. Lakin Abdullah bin Nafi'in qala fihi Abu Hatim Ar-Razi laisa bil Hafiz. Ta'rifu wa tunkir. Waqala Abu Ma'in huwa thiqatun. Waqala Abu Zur'ah la basri. Qala Syekhul Islam wa mithlu hadha idza kana li hadithihi shawahidu 'ulima annahu maqbulun wa hadha lahu shawahidu mu'tadilatun. Shawahidu mut'addidatun. Wakala hadithu Muhammad bin Abdul Hadi huwa hadithun hasanun jayyidun isnadi wa shawahidu kathiratun yartaqi biha ila darajati sihhati. Amma hadithu tsani fa rawahu Abu Yahya wa Qadi Isma'il wa hadithu adhiyahu Muhammad bin Abdul Wahidi al-Maqdisi fi al-Muqtaradi. Qala Syekhul Islam anzur hadhihi sunnata kaifa makhrujuha min ahli al-madinati wa nurul baiti wa ahli al-baiti wa ahli al-baiti alladhina lahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qurbun nasabi wa qurbud dari li'annahu ila dhalika ahwaju min ghairihi fa kan lahu qadbatu adbatun inta ha adbatu inta khabar kanu Fakalulah tak dapat kita. Nah, tay, bagaimana tadi? Wala taj'alu qabri aidan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat sebagai id, kata Ibnu Taimiyah. Ya, di tidak Shiratal Mustaqim al id ismun lima ya'udu min al istima' al am. Ala wajhin mu'tadin. Ya, Eid merupakan ya, dia adalah ismun nama lima yaudu. Ya. minal ijtima', dari pertemuan yang kembali terulang. Ya. Al-'am. Ya. Pertemuan umum yang kembali terulang. Ala wajhin mu'tad, yang berlaku menurut kebiasaan. Imma bi'audis sanah, baik kembalinya itu dengan kembalinya tahun, aw bi'audil usbu, kembalinya pekanan, sepekan, aw bi syahr, aw syahr, bulanan, wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Qala Ibnul Qayyim, kata Ibnul Qayyim, al-idu ma yu'tadu maji'uhu. Al-id adalah ya sesuatu yang biasa didatangi, wa qasduhu, dan dituju, min zamanin wa makan, baik berupa masa, waktu atau tempat. Ma'khudun minal mu'awadah, id diambil dari kata mu'awadah, ya. Wal i'tiyat, yaitu i'tiyat, biasa begitu, sudah biasa, rutin. Fa idza kana asman lil makan fa huwa al makanu alladhi yuqsadu fihi al ijtima', ya. Nah, jika dia nama tempat, maka ialah tempat yang dimaksud di dalamnya berkumpul, untuk ngumpul di situ. Kalau dia berupa nama tempat. Wan tiyabuhu lil ibadati aw li ghairiha. Ya. Baik. Dijadikan tempat ibadah dan selainnya. Kama annal masjidal haram, sebagaimana masjidal haram, wa mina, wa muzdalifata, wa arafata, wa masyahira, ini nama-nama tempat semua. Ja'alaha Allahu idan lil hunafai wa masabatan, Allah jadikan itu bagi kalangan hunafa, ahli tauhid, yang ketika beribadah haji Allah jadikan itu semua tempat-tempat tadi, arafah, mina, muzdalifah, masyahir, itu sebagai masabah. Ya. Dijadikan sebagai hari-hari tempat ibadah di tempat tersebut. Nah, kama ja'ala ayyamat ta'abbud fiha idan. Bagaimana pula Allah menjadikan hari-hari ibadah itu di tempat-tempat tersebut sebagai id. Wa kana lil musyrikin a'yadun zamaniyatun wa makaniyatun. Dan musyrikin dahulu memiliki beberapa id, perayaan yang terkait dengan masa dan tempat. Id musyrikin juga punya. Falamma ja'a al-Islam, maka falamma ja'a Allahu bil Islam abtalaha. Ketika Allah mendatangkan Islam sebagai agama untuk mereka, Allah membatalkannya. Wa awwada al-hunafa'a minha indal 'idil fitr wa 'idin nahr. Dan diganti oleh Allah macam-macam id tersebut, diganti dengan bagi kaum hunafa'a ahli tauhid dengan hari Idul Fitr dan Idul Adha. Ya. Dulu orang-orang Madinah punya hari raya Nairus wa Nahrawan, Qadim tulakum walakum yawmani tal'abuna fihima, kata Rasul gitu kan. Aku datang pada kalian ya, dalam keadaan kalian memiliki dua hari Id yang kalian main-main di situ. Allah telah gantikan dengan dua hari yang lebih baik pada itu, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini terkait waktu. Ya. Wa Idul Nahar wa ayami Mina, ya, ini yang diganti dengan Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Mina. Kama awadahum an a'yadil musyrikina al-makaniyati bil Ka'bati wa Mina wa Muzdalifata wa Arafata wa Masyahir. Ya. Nah, sebagaimana Allah telah menggantikan mereka dari id-id musyrikin yang berkaitan dengan tempat, ya, diganti dengan Ka'bah tempatnya, di Mina, di Muzdalifah, Arafah, Masyair. Ya. Baik. Ini yang musyrikin dulu punya juga id yang berkaitan dengan tempat. Wa qawluhu sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kata Nabi, berselawatlah kalian padaku karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kata Ibn Taymiyah, ya, yushiru bidzalika ila anna ma yanaluhum minkum minas salati wassalam. Ya. Kata Ibn Taymiyah, beliau mengisyaratkan dalam hadis ini bahwa selawat dan salam yang diucapkan oleh umat akan sampai pada beliau. Yahsulu ma'a qurbikum wa min qabri wa bu'dikum. Ya. Akan sampai kepada beliau selawat kalian baik dekat maupun jauh dari kuburan beliau. Fala hajata bikum ila ittikhadhihi idan, maka enggak perlu bagi kalian menjadikan kuburan Nabi itu sebagai tempat id, tempat perayaan. Sudah paham dari sini ya? Kita di sini di hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apa namanya melarang kita untuk datang-datang ke kuburan beliau hanya sekedar atau sering-sering datang ke kuburan beliau ya hanya sekedar untuk mengucapkan selawat. Ya. Karena beliau memerintahkan kita untuk berselawat walaupun kita di tempat yang jauh sekalipun. Gitu. Walaupun kita yang tempat jauh sekalipun dari kubur beliau. Nah, kemudian mana lagi tadi? Waqala musannif wa an Ali ibn Wala Syekhul Islam min atasnya. Yaqilu bidzalik. Bukan ada tadi? Loh. Yahsulu ma'a qurbikum wa min qabri, itu didapatkan apakah kalian dekat dengan kuburanku wa bu'dikum atau dari jauh. Wala hajata bikum ila ittikhadhihi idan. Enggak ada hajat bagi kalian untuk menjadikan kuburan sebagai intah. Ya. Waqala musannif an Ali ibn Abi al-Hasan an Ali ibn al-Hasan an ibn Ali ibn Husain. Ya. Kata musannif dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Berarti ini cucunya Ali. Cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri Nabi. Bahwa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini beliau pernah melihat seseorang yaji, dia datang ke furjah. Furjah itu kuah. Kuah pakai huruf kaf. Ya, lubang pada tembok kuburan Nabi. Kan kuburan Nabi di tembok dengan tiga tembok. Dia datang ke tembok, ke furjahnya di situ, ke lubang tembok di situ. Karena inda kubri Nabi, yang ada di kubur Nabi, fayadkhulu fiha, dia masuk situ, fayad'u fanaha. Dia doa di situ dan dilarang oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Fanahahu, dan beliau mencegahnya. Waqala, dan Ali bin Al-Husain mengatakan, ala uhadisukum hadisan samituhu min abi wa anjaddi an rasulillah, maukah engkau aku sampaikan sebuah hadis pada engkau yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la tattakhidu qabri idan wala buyutakum kuburan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id, dan jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina ma aina kutum. Karena selawat kalian akan sampai kepadaku ya, dimanapun kalian berada. Salam kalian akan sampai. Asy-syarhu hadzal hadis walladhi qablahu jayyidan hasana al-isnadain. Hadis ini dan ya, hadis sebelumnya keduanya jayyid, sanadnya hasan. Amal awal hadis yang pertama Farawahu Abu Dawud wa ghairuh, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, min hadisi Abdullah bin Nafi' As-Sa'igi, dari Abdullah bin Nafi' As-Sa'igi, qala akhbarani Ibnu Abi Dzibin. Ibnu Abi Dzibin telah menceritakan kepadaku an Sa'id, ya, dari Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, fadzakarahu, Maka beliau menyebutkan hadis ini warwatuhu siqatul masyahir, para perawinya siqat terkenal. Lakinna Abdullah ibn Unafi qala fihi Abu Hatim ar-Razi laisa bil hafid. Ya. Namun ya, terkait Abdullah bin Nafi ini kata Abu Hatim ar-Razi laisa bil jayyid. Ya, ini enggak bagus hadisnya. Ya. Ya, ini bentuk jarah. Laisa bil hafid, bukan hafid, bukan penghafal hadis. Ta'rifu wa tunkir, ta'rifu wa tunkir, yang kau bisa kenali tapi kau juga bisa ingkari. Ya, ta'rifu kau mengetahui riwayat yang baik, wa tunkir kau mengingkari riwayat yang buruk. Nah, kata Ibnu Ma'in huwa siqatun, dia adalah siqah. Kata Abu Zur'ah Razi la ba'sa bih, enggak apa-apa. Syekhul Islam mengatakan wa mislu hadza idza kana li hadisin li hadisi syawahidu yang semisal ini, hadis semisal ini kalau diketahui dia punya syawahid, punya ada hadis-hadis yang lain yang di, yang sah, yang hasan atau sahih yang semakna dengannya. Ini ada yang menguatkan oh di mana mahfud. Berarti di kita hadis ini mahfud. Jadi kuat. Ya. Tidak syad. Wa hadalahu syawahidu muta'addidatun. Ternyata hadis ini memiliki syawahid. Memiliki hadis-hadis yang serupa yang hasan yang banyak. Kata Al-Hafidz ya, Muhammad Ibnu Ibnu Abdul Hadi wa hadisun hasan, hadis ini hadis hasan jayyid, jayyidul isnad, sanadnya bagus, walau syawahidu katsiratun, punya syawahid hadis-hadis yang sangat banyak, yartaki biha ila darajatis sihah, yang bisa naik ke derajat sahih. Wa amal hadis tsani, adapun hadis yang kedua, wa rawahu Abu Ya'la wal Qadi Ismail, diriwayatkan Abu Ya'la dan Qadi Ismail wal Hafid Ad-Diya'u fi Muhtarah, ya fi Al-Muhtarah, di kitab Al-Muhtarati. Kata Syekhul Islam fanzur hadhihi sunnah. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lihatlah sunnah ini. Kaifa makhrajuha? Ya. Min ahli al-Madinah. Bagaimana lihat makhrajnya? Ya. Makhrajnya itu. Min ahli al-Madinah wa ahli al-bait alladhi lahu min Rasulillah qurbun nasab wa qurbud dar. Bagaimana ini makhraj di tempat dikeluarkannya ini dari al-Madinah ahlul bait ya, yang alladina lahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qurbun nasab, yang mereka memiliki kedekatan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qurbud dar dan dekat rumah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liannahum min dzalika ahwaju min ghairihim fa kanu lahu atbata. Ya, baik. Di annahum ila dzalika ahwas, namun mereka dalam hal ini mereka berhati-hati daripada orang lain, maka mereka di sini pun hati-hati dalam periwayatannya. Tapi cukup sampai sini dulu kan. Subhanallahu wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala Abu Sa'id Ibnu Mansur emang belum dibaca ya? Belum.